Pak Prabowo, saya suka dengan Pak Prabowo karena saya anak tentara pertama itu, dan yang kedua Prabowo tergambar dari wajahnya penuh keikhlasan, nasionalisme yang tinggi, dan Pak Prabowo itu masih ada hubungan emosional, ibunya orang Manado, mualaf. Jadi Pak Prabowo saya suka ini karena beliau kaya, tidak mungkin korupsi. Dan satu hal dia, saya sangat salut Pak Prabowo, Anies yang menjadi lawan tanding dulu, semua orang-orang yang pernah berkhianat, yang pernah menjadi, bukan berkhianat, yang pernah menjadi musuhnya Pak Prabowo, tidak ada rasa dendam, memang betul-betul jiwa kesatria. Begitu jadi rival, selesai. Setelah Pak Jokowi jadi presiden, Anies tim suksesnya Jokowi. Tapi begitu Anies dipecat jadi menteri, bukan dipecat ya, diberhentikan, diganti, Prabowo rekrut kembali. Nah, jadi menunjukkan saya senang karena sifat kenegaraan dan sifat ketawaduan, kata orang Jawa, sifat rendah hati. Lagi pula tegas ini Pak, kalau dia jadi presiden, insya Allah, kita coba aja 5 tahun. Petani akan makmur, waktu jaru bil hianati, pedagang-pedagang pengkhianat akan lenyap dari Indonesia ini. Coba nanti lihat, ya. Kalau Pak, kalau orang Riau barangkali banyak belajar baca buku politik lah. Tuan Guru Bajang belum saatnya. Kalau mau paksa, coba lihat nanti. Begitu dipaksa, Prabowo mencalonkan, Tuan Guru Bajang mencalonkan, Jokowi tidak. Pecah suaranya, digulung oleh Jokowi, kalah. Coba. Saya ini orang yang sudah malam melintang keliling dan tahu persis bagaimana kemunafikan kafir. Saya kasih contoh lebih sederhana begini. Penduduk Indonesia 300 juta jiwa. Bulatkan maksud saya. Secara persentase saya enggak tahu berapa. Secara terperinci saya enggak tahu sensusnya berapa. Tapi kalau saya bulatkan 300 juta penduduk Indonesia, taruhlah kafir 90 juta. Berarti muslim 210. Nah, kafir ini sedikit. Demokrasi terpimpin. Yang dikatakan demokrasi liberal juga tidak. Jadi ketika orang kafir memilih, di gereja lebih kencang. Di gereja pasti mengatakan pilih Jokowi, atau di medan sana pilih Jarot, karena ada wakilnya Sitorus, begitu kan. Tidak ada orang Kristen itu mau suruh pilih pemimpin Islam, itu tidak ada. Kenapa saya lantang begini? Oh, orang Kristen lebih lantang, cuma tidak kedengaran kalau di gereja. Kenapa? Karena tidak toa. Tidak ada corong, tidak ada toa dari 4 penjuru itu. Nah, sekarang kalau kita persilasikan, orang Kristen itu 90 juta jiwa, ditambah dengan anggaplah 10 juta itu munafik-munafik. Orang-orang Islam yang kemudian dukung orang-orang kafir dan munafik. Anggaplah 10 juta. 100 juta. Tapi yang sekarang jadi diadu dengan umat Islam, itu persoalannya. Nah, sekarang kalau kita hadirkan Tuan Guru Bajang jadi presiden, ini saya tidak dengar dari orang lain, saya sendiri ya, karena saya tukang keliling berdakwah. Kalau Ustaz Somad berdakwah dengan beliau, tidak sampai ke pinggiran-pinggiran desa, saya sampai ke desa-desa. Daerah mana? Sampai di daerah Riau, di mana yang paling sudut? Coba bilang sama saya, daerah yang paling sudut. Pulau Kijang belum jadi jembatan, jalan kaki. Di sana siapa yang tinggal? Orang Bugis, bukan orang Riau. Sudah masuk saya ke sana, jalan kaki lumpurnya sampai di dada. Di mana? Makassar sampai ke teluk yang paling atas sana, selat Selayar, sampai ke desa yang tidak imamnya saja dukun. Sudah saya sampai ke Pulau Riau, sampai ke Midai, Natuna. Sudah berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Laut, pulau, gunung. Kalau beliau-beliau ini berceramah di tempat orang yang sudah ada televisi. Saya belum ada TV pun saya masuk ke dalam. Dan mengislamkan ribuan kafirun. Gitu. Bahkan di Toli-Toli, satu kampung itu cari rotan, tidak ketemu rotan, dengar suara azan, masuk Islam. Satu kampung. Jadi ini Sukmawati ini salah, karena ajan orang Sulawesi masuk Islam. Bahkan Manado, kampung halaman saya, kebanyakan muslim sekarang. Nah, orang-orang ini tidak kenal siapa Tuan Guru Bajang. Oh, kalau begitu kenapa Ustaz tidak dukung sama-sama Ustaz? Enggaklah, kalau Ustaz lebih urus masjid. kalau ustaz urus umat Islam. Saya sudah bilang tadi formasinya, beliau kalau Prabowo sudah presiden, beliau nanti jadi menteri agama. Begitu. Kalau lain-lain waktu ya boleh Prabowo dua periode, Gatot atau Tuan Guru Bajang jadi presiden, tafadol, silakan. Bapak Ibu tidak percaya, coba nanti suruh ikut umat Islam terpecah supaya suaranya sekalian pilih Prabowo. Sekarang PKS itu partai apa? Hanya itu yang konsisten dengan Islam hari ini. Tuan Guru Bajang partai apa? Sudah terjawab. Siapa yang lebih Islam? Pemikiran kita umat Islam itu tidak beku, tidak cair. Yang cair di sana, di parlemen. Di mana itu? Orang-orang PKS. Kita tidak cair. Kita dialog tentang politik sampai besok pagi. Tidak sampai kepada parlemen, percuma. Aspirasi rakyat itu ada di parlemen. Belajar politik sedikit. Ya. Jadi kalau Tuan Guru Bajang yang kita masuki, Demokrat ini bukan partai Islam. Lain halnya kalau beliau ke PKS. Ya, Ustaz Somad silakan dengan gaya beliau, karena beliau ini ditarik oleh Allah dari tengah-tengah umat yang ada di Melayu, diambil Ustaz Somad ini dengan satu misi oleh Allah. Apa itu? Somad, sini kau, mari Ustaz, kau punya ilmu luas. Lihatlah, ini umat Islam sudah bidah kafir. Ah, maka kau satukan mereka dalam satu akidah, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu tugas Ustaz Somad, jangan bergeser ke sana maksud saya. Harus sadar, saya ini siang malam dengan FPI. Coba tanya Ustaz Pak Halid ini. Ini yang datangkan saya kan FPI. Tapi saya bukan orang FPI. Kenapa? Karena misinya satu. Apa itu? Keras. Begitu. Mau jawab apa lagi? Kalau bilang tegas nanti bilang, oh, orang melihat begitu. Tapi pertarungan di poso, mayat-mayat yang ada di pantai, yang ada di apa sana? Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam. 600 ribu mayat. Habib Rizik, 3 hari 3 malam. Yang cerita sama saya orang FPI. Haji Simamora yang ada di Duri. Orang FPI Pekanbaru, orang FPI di mana-mana. Kumpul mayat-mayat ini. NU dan Muhammadiyah kemana? P3 kemana? PKB kemana? Jangan suka menjelekkan FPI. Ya? Itu saudara kita. Ada juga saudara-saudara kita yang huruj, yang bawa kompor ke masjid. Apa itu jemaat tabligh? Jangan juga ditolak, kasihan. Dengan begitu-begitu kafir memantau, kafir melihat, oh gampang pecahkan Islam. Saya kalau masuk Islam munafik, saya sudah gabung sama grup-grup itu yang suka bida-bida, yang suka kafir-kafirkan sesama mos. Saya kumpul itu kumpulan-kumpulan orang pengecut semua itu. Dia kalau ceramah sampai 5 biji mic begini, makanya saya tidak usah pakai-pakai tiang itu. 5 biji mic begini, semua bidah. Yang kita pakai topi miring begini bidah. Pakai begini bidah. Nah, itu. Jadi Bapak, ini orang Indonesia ini memang wa ahlurus taqi bil jahli. Mentang-mentang beliau ini ustaz, jangan. Jangan melihat persoalan itu dengan sebelah mata. Buka matamu dua-dua, cakrawala berpikirmu. Cukup sekali merasakan kegagalan Cina. Sudah gagal kemarin kan? Semua pada fokus Jokowi. Aduh, gagal ini kalau jadi presiden. Saya sendiri pun terpukau pertama. Hah? Tapi setelah saya buka buku Duratun Nasihin, wa ahlur staki bil jahli, orang kampung karena kebodohan. Apapun ditelan mentah-mentah oleh masyarakat kita. Ditelan mentah-mentah. Saya punya istri itu kalau saya lagi bawa mobil, udah pegang handphone. Hei. Kita ini keluarga ustaz, berhenti. Hah? Enggak pak, saya mau lihat ini Pak K.J. Nurdin. Bukan K.J. Nurdin itu kau lihat-lihat sinetron itu. Sudah stop. Saya tahu lagunya kok dari belakang sini, dangdut segala macam itu. Kalau mau putar dangdut kita singgal di kaki lima, kita beli Mansur, Mansur S. Imam S. Arifin. Nah itu kalau itu biar dua volume saya mau dengar. Dengan lagu-lagu Melayu, Riau. Ah, saya senang. Hah? Kak sudah terbiasa, artinya apa saja informasinya telan semua. Tunggu dulu, lihat dulu siapa beliau ini. Dan hati-hati, perhatikan baik-baik. Hah? Jawaban terakhir, sampai kiamat Indonesia, dunia ini kiamat, jangan pernah berharap kalau suku lain bisa jadi presiden, kecuali orang Jawa. Karena mayoritas penduduk di Indonesia ini bersuku Jawa. emosi orang-orang di luar Jawa, emosi Sulawesi panas, Batak apalagi, nanti mati semua nih rakyat kalau di luar Jawa yang pimpin. Kalau orang Jawa sudah teruji, Prabowo ini Jawa, Jokowi ini Jawa, bukan karena orang Jawa sentimen, bukan persoalan sentimental, bukan, atau karena sukuisme, bukan, tapi memang orang Jawa itu punya semua yang nggak tahu saya filosofis Jawanya apa itu, mereka telaten atau apa ya saya nggak tahu, tapi tidak bisa, orang Jawa itu nggak bisa dikalahkan, sampai di Eropa dimanapun pasti ada orang Jawa. Dan kalau kita ke Amerika, kita nggak dikenal Indonesia. You come from Java? Yes, I am from Java. Bukan Indonesia, Java yang dikenal di sana. Jadi tidak bisa. Jayabaya itu, kepemimpinan itu, Mojopahit dan lain sebagainya, Jawa. Boleh, sudah jelas? Saya mau tanya, sekarang terakhir supaya lebih jelas lagi. Yusuf Kala dengan Tuan Guru Bajang, siapa lebih kaliber? Yusuf Kala dengan Tuan Guru Bajang, siapa lebih kaliber? Bisa enggak Yusuf Kala jadi presiden? Sampai dua periode tetap wakil. Saya jawab lagi yang lain. Stop itu cerita politik. Nanti tanya lagi, nanti curiga lagi sama saya. Oh, pantas Pak Yahya ini tidak mau karena memang dia dari Kristen ya. Jangan salah kita, jangan diadu domba kita. Ya. Beliau kalau betul-betul kiai, dia bukan di Demokrat. Insyaallah saya dukung. Kalau dia independen, beliau bergantung pada Demokrat, bukan kepada Partai Islam dari kemarin-kemarin. Jadi itu yang saya datang Ustaz Somad, mudah-mudahan Pak Ustaz Somad sadar. Hati-hati jangan ditunggangi, karena kita Ustaz ini tidak boleh ditunggah. Saya berdakwah begini, FPI yang undang saya. Tapi saya satu catatan, boleh saya dihadirkan, tapi jangan dimanfaatkan. Selesai. Kemarin ada orang dari tim Edi Rahmayadi telepon saya. Ustaz, ada yang mau ketemu. Karena saya selalu bilang, pilih Pak Edi. Oh, saya bilang begini, bukan berarti saya mau ketemu beliau. Kalau Ustaz sudah bertemu dengan kandidat politikus, otaknya pasti rusak. Yang ada di pikirannya hanya duit. Makanya saya enggak mau, saya walaupun orang bilang jual buku, saya enggak jadi masalah. Saya bawa buku ini, karena pompa bensin di luar sana bukan opa saya yang punya. Lagi pula buku ini mempintarkan jamaah. Punya saudara Kristen, bisa masuk Islam dari buku ini. Enggak ada cerita, saya bawa ilmu ke dalam masjid, bukan menyusahkan pengurus masjid. Jadi jangan pilih itu, biar nanti saya sudah arahkan tadi. Nanti kalau Prabowo Presiden, insya Allah Tuan Guru Bajang jadi Menteri Agama. Kita belum pernah lihat beliau memimpin secara apa itu? Artinya kalau memimpin negara belum bukan seperti memimpin Lombok sana NTB, berat. Negara ini berat.